ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apa syarat-syaratnya seorang itu bisa dikatakan imam masjid? Imam masjid itu tidak ada syarat tertentu. Dia kadang ditunjuk oleh pemerintah menjadi imam dan kadang disepakati oleh penghuni masjid itu bahwa dia sebagai imam. Jelas ya?